السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu azza wa jalla masih memberikan kepada kita curahan nikmat yang sangat mahal harganya di dalam hidup, yaitu nikmat bantuan dan pertolongannya untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas di dalam hidup. Yang kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman menyadari, kalau bukan karena bantuan dari Allah, bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, melaksanakan tugas dan kewajiban, sekaligus mampu menyelesaikannya. Kalau ini merupakan nikmat yang paling mahal di dalam hidup, berarti kita harus menjaganya, harus memeliharanya. Dan penjagaan kita terhadap nikmat ini dengan ketaatan pula. Dan tidak ada perbuatan yang akan melemahkan bantuan Allah Azza wa Jalla kepada seorang muslim dan muslimah. Dan tidak ada pekerjaan yang akan menyebabkan hilang dan lenyapnya bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup, kecuali karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu kepada Allah. Dan kita sudah memahami bahwa dosa yang paling besar, kesalahan yang paling besar, kezaliman yang paling besar, di saat seseorang melakukan kezaliman dan kesalahan itu kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita mendengarkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian menjadi sebuah pelajaran yang berharga, bahwa ternyata dosa dan kesalahan yang besar ini benar-benar menjadi penyebab terangkatnya bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, qala Allahu azza wa jalla, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarak tuhu wa syirkahu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, pekerjaan, ketaatan, lalu dia menduakan aku atau menyekutukan aku pada amalan itu, bagaimana gambaran seseorang menyekutukan Allah dalam beramal? Dia menginginkan nilai dari Allah Azza wa Jal, namun di saat itu juga dia menginginkan nilai dari manusia. Dia menginginkan nilai dari manusia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan barakallahu fikum sanjungan dan pujian, mendapatkan posisi di mata manusia, setelah dia mengikhlaskan diri atau mengharapkan Allah Azza wa Jalla pahalanya, tetapi digabung dan dicampur dengan kemauan dan keinginan dari manusia. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah di dalam beramal dan berbuat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Taraktuhu, aku membiarkan dia. Allah mencabut bantuan, Allah mencabut pertolongan, Allah mencabut perlindungan darinya di saat dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahkan aku biarkan dia, kata Allah Azza wa Jalla, bersama siapa yang dia sekutukan Allah dengannya. Allah berlepas diri, Allah serahkan kepada siapa yang dia cari dari amalan-amalan itu, sanjungan, pujian, kedudukan duniawi dan yang semisalnya. Ini adalah salah satu contoh sebuah perbuatan yang menjadi penyebab terangkat bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat kita menduakan Allah dalam beramal. Bagaimana kalau kita buang jauh-jauh untuk Allah Azza wa Jalla, yang ada adalah untuk dunia, yang ada adalah untuk kedudukan, yang ada adalah untuk pamor, yang ada adalah untuk sanjungan dan pujian manusia semata, maka lebih besar lagi akibat yang akan diperoleh dan didapatkan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kalau tadi kita sebutkan, adapun yang kedua, di saat dia tidak lagi ada kemauan dan keinginan untuk Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah berlepas diri darinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu, dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah telah persiapkan nilai-nilai hidup di dunia ini dan juga nilai-nilai kemuliaan hidup kelak di akhirat. Di saat orang beriman itu melelahkan lahiriah dan batiniahnya, mencapaikan lahiriah dan batiniahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutarakan untuk membeli jiwa-jiwa orang yang beriman, membeli harta-harta orang yang beriman dengan harga dan nilai surganya Allah Azza wa Jalla. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli dari orang-orang yang beriman itu nyawa mereka, membeli harta mereka dengan harga surga ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka dari sinilah segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati, segala kejadian peristiwa di dalam hidup, selama kita lalui peristiwa itu dengan iman, kita pikul dengan keimanan kita, kemudian segala apa yang kita lakukan, gerak-geri organ tubuh kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian duri yang menusuk seseorang hamba, ai orang yang beriman kepada Allah, Allah jadikan di belakang rasa sakit yang dia alami sebuah nilai penghapusan terhadap dosa dan kesalahan yang dilakukan olehnya. Tidak akan disisakan. Maka oleh karena itu, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Perbaiklah, perbaikilah dan persiapkanlah diri kita untuk meraup harga dan nilai yang mahal di kehidupan akhirat kelak. Kita sering mengandai-andai, apalagi kalau di depan kami ini atau saya ini ada para pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, mungkin yang sering dihitung adalah atau berupaya untuk dicita-citakan dan diharapkan serta dihitung selalu adalah laba, laba, laba. Dan memang itulah pembolehan di dalam berniaga dan jual beli. Tidak tergambar akan merugi dan tidak mau akan merugi. Barakallahu fikum. Sementara keuntungannya hanya sebatas dunia. Kita bisa makan, minum, memakan yang lezat-lezat, memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, bisa kemudian menyumbangkannya, bisa bersedekah dan seterusnya. Itu pun dengan penuh ketelitian kita melakukannya. Semua langkah-langkah yang sekiranya menguntungkan kita tempuh. Walaupun di awal kita harus berkorban, berkorban kelelahan, kecapean, terkadang tidak tidur, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bersamaan dengan itu juga, kita harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Kalau kita kepingin laba yang besar, maka kita harus mengeluarkan modal yang besar pula. Pernahkah kita membayangkan atau menggambarkan kalau di sana ada perniagaan tanpa modal? Lalu kemudian di belakang perniagaan tanpa modal ini adalah keberuntungan yang berlipat-lipat. Barakallahu fikum. Saya kira belum tergambar di dalam hidup akan adanya demikian. Namun bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menyadari bahwa dia dengan Rabbnya sedang berniaga, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tidak punya modal. Karena semua apa yang dibutuhkan di dalam perniagaan ini benar-benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita sebutkan firman-Nya bahwa Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman jiwanya, harta bendanya dengan bayaran surga segenap saudaraku kaum muslimin. Maka dari sini kita menyadari bahwa orang-orang yang beriman sesungguhnya sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kan enggak merasa. Muncul karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran, muncul kemalasan. Bisa diajak, bisa diundang, bisa diseru, bisa dipanggil. untuk melaksanakan ketaatan dan kebajikan, muncul rasa malas, bahkan muncul penentangan pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari sekarang kita menggambarkan bahwa kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla tanpa modal, barakallahu fikum, untuk kemudian membangkitkan semangat kita mau berbuat, mau berjuang untuk kemudian mendapatkan laba yang lebih besar lagi. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengajak kaum mukminin atau hamba-hambanya dengan sebuah gambaran nilai dari sebuah ketaatan, agar manusia itu benar-benar, atau mukminin benar-benar bersemangat dalam berniaga kepada Allah Azza, bersama Allah Azza wa Jalla. Contoh, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum salat subuh, kata Rasul alaihi salatu wassalam, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan kita memperoleh dunia dan seisinya? Mau sampai mana berniaga di dunia ini untuk kemudian bisa menggenggam dunia? Tidak akan pernah punya kemampuan dan kesanggupan. Tapi Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyebutkan sebuah nilai ketaatan yang akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Mencontohkan Rasul alaihi salatu wassalam, mencontohkan amalan dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan? Kapan barakallahu fikum kita bisa menggenggam dunia dan seisinya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin kita punya penghasilan 0,0 sekian persen dari dunia. Tapi Allah Azza wa Jalla hargakan sebuah ketaatan nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja demikian nilainya? Bagaimana kalau sholat wajibnya, sholat subuh dua rakaat itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Maka dari sini saya mengajak kembali bahwa kita harus merasakan diri sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, menganggap bahwa diri kita ini sedang berniaga dengan Allah, agar jangan kita bermalas-malasan, agar jangan barakallahu fikum di dalam hidup ini tidak mau untung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan agar membangkitkan semangat kaum mukminin dalam perniagaannya bersama Allah Azza wa Jalla, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang menginginkan atau berangan-angan melaksanakan satu kebaikan tapi dengan satu kondisi dan hal, dia tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Sudah berazam, sudah berniat, sudah memasang kemauan dan keinginan serta cita-citanya, tapi karena satu dan lain hal, mungkin dia sakit di saat itu, atau mungkin keluarganya sakit, lalu dia tidak bisa untuk melaksanakannya, atau mungkin tugas yang sangat berbahaya, dia mau tidak mau harus mengerjakannya. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, Allah akan tulis di sisinya dengan nilai satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia bisa melaksanakannya, bisa mewujudkannya, maka Allah Azza wa Jalla akan bayar dengan kebaikan yang satu itu. Allah bayar kebaikan yang satu itu dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai ke 700 lipatan pembayaran. Bahkan ila adha'afin kathira. Sampai bayaran berlipat-lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa dermawannya Allah di dalam membayar dan membeli apa yang dilakukan oleh kaum mukminin. Lalu atas dasar apa kita bermalas-malasan? Semuanya modal dalam berniaga ini datang dari Allah azza wa jalla. Mungkin kita mengatakan ketaatan satu butuh kekuatan. Iya, kekuatan itu dari siapa kalau bukan karena dari Allah azza wa jalla? Mungkin kita mengatakan butuh tenaga, butuh pikiran, butuh harta benda. Semuanya itu datang dari siapa? Semuanya datang dari Allah azza wa jalla. Lalu apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita-kita yang sedang berniaga ini? Sungguh amat sangat ringan agar semua perniagaan kita, semua bentuk ketaatan kita dibayar oleh Allah azza wa jalla. Terkadang pembayaran ini jangan sampai dianggap cuma di akhirat kelak. Di dunia akan dibayar oleh Allah azza wa jalla. Mari kita dengarkan apa kata Allah azza wa jalla membayar sebuah ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang berniaga dengan Allah melalui pintu ketakwaan, dia takut kepada Allah, dia kerjakan perintahnya, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan larangannya. Siapa saja yang kemudian bermodalkan takwa, lalu berniaga dengan Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Ini pembayaran di dunia dari Allah azza wa jalla. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Pembayaran di kehidupan dunia dari Allah azza wa jalla. Belum lagi nanti dan kelak di akhirat. Bagi siapakah surga itu? Bagi orang-orang yang muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Ini adalah salah satu contoh pembayaran dalam perniagaan kita dengan Allah azza wa jalla. Bukan di akhirat kelak, tetapi di kehidupan dunia ini dibayar oleh Allah azza wa jalla. Kita masih tergambar bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, para sahabat beliau yang mengawali sejarah Islam ini. Mereka telah benar-benar menuang atau mendapatkan dan mendulang kebaikan-kebaikan hidup disebabkan perniagaan mereka dengan cara yang terbaik kepada Allah azza wa jalla. Sekarang dalam perniagaan ini, tadi sudah kita sebutkan tampak modal dan disiapkan nilai yang sangat besar, harga yang sangat mahal. Dua saja yang diminta oleh Allah azza wa jalla agar ketaatan, agar perniagaan kita ini dibayar dengan harga yang mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berlipat-lipat bayarannya. Apa kira-kira yang harus kita siapkan? Apakah butuh kita banting tulang peras keringat sebagai modal untuk menyiapkan amalan kita diterima? Enggak butuh. Sangat-sangat ringan. Tetapi di saat mewujudkannya, menjadi sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya tahu kalau ini adalah kekuatan yang menyebabkan usaha dan perniagaan tanpa modal akan dibayar dengan berlipat-lipat. Maka ini yang dilihat dan disasar menjadi usaha pengerusakan pertama kali bagi mereka-mereka yang beriman. Apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dari kita yang ringan itu? Yang diminta adalah mengikhlaskan amal itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak mengharapkan apapun dari manusia. Mengharapkan hanya dari Allah Azza wa Jalla nilai. Ini yang harus disiapkan oleh orang-orang yang beriman di saat ingin perniagaannya itu dibayar dengan harga yang mahal dan berlipat-lipat. Keikhlasan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebagaimana keikhlasan itu sangat terkait dengan keimanan. Iman seseorang naik turun. Maka keikhlasan itu kita harus selalu berupaya untuk memperbaharuinya. Sebagaimana keimanan turun naik, turunnya lebih drastis. Kita harus melakukan pembaharuan terhadap iman. Demikian juga kaitannya dengan keikhlasan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ringankan yang diminta dalam perniagaan besar dengan Allah. Agar kita mengikhlaskan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ketaatan yang kita lakukan, kebajikan yang kita perbuat, jangan menuntut, jangan meminta, jangan didorong, jangan dipanggil, jangan ditarik untuk mengerjakannya karena keinginan-keinginan duniawi. Apakah kita saja, saya dan segenap saudaraku yang harus demikian? Oh enggak. Para alim, ulama kita harus melakukan koreksian selalu dengan keikhlasan terkait tentang keikhlasan mereka. Mereka butuh untuk selalu melakukan koreksian. Barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, la'in asyrakta layahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla, jikalau engkau melakukan perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, lepas dari keikhlasan, melanggar keikhlasan, jikalau engkau melakukan demikian, niscaya amal-amalmu akan batal, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang para nabi dan rasul, walau asyraku, jikalau mereka melakukan sesuatu yang melanggar keikhlasan. Walau asyraku, jikalau mereka melakukan kesyirikan. Berbuat untuk manusia. Berbuat supaya banyak pengikutnya. Berbuat supaya banyak orang yang mengeluk-elukannya. Contohnya, kalau mereka, para nabi dan rasul itu, berbuat demikian, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan terhapus pula segala apa yang mereka telah perbuat, kata Allah Azza wa Jalla. Semua kita ini dihadapkan dengan ujian dan cobaan untuk bisa ludes keikhlasan kita. Maka kontrol selalu dalam setiap ketaatan dan kebajikan. Omongan kita terhadap saudara kita bisa akan menjadi bumerang buat diri kita. Walaupun yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun yang kita bacakan, kita perdengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di belakangnya ada kemauan dan ada keinginan untuk dia tunduk kepada kita, untuk dia menjadi murid kita, untuk kemudian dia siap membantu kita, atau dia akan menyanjung dan memuji kita. Kita sudah melakukan kesyirikan sesungguhnya di dalam beramal. Sungguh amat sangat mengerikan. Maka segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati, mari kita sama-sama berbenah. Mari kita sama-sama saling nasihat menasihati. Kita semuanya yang hadir di majelis ini dan tidak hadir, semuanya berhadapan dengan ujian untuk gugur dan tidak dibayar nilai ketaatan dan perniagaannya. Maka ini yang harus kita siapkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Selalu menjaga keikhlasan. Bagaimana kalau saya sudah berusaha, misalkan berusaha ikhlas, tiba-tiba di tengah jalan ada yang menyanjung, mulai tergeser. Di babak atau di pintu pertama membuka amalan, setan datang dengan warna yang lain. Kalau sekiranya gagal, dia menunggu kesempatan di tengah-tengah beramal. Datang dengan penampilan yang lain pula. Seolah-olah orang taat bersama dia, lalu membisik-bisikkan akan sanjungan, akan dunia, akan posisi. Mulai kemudian tergiur, barakallahu fikum. Kalau ternyata dia sadar dan dia bisa melawan, dia singkirkan, dia meminta perlindungan kepada Allah. Setelah seseorang itu selesai beramal, akan datang dengan penampilan yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Sudah di malam hari dia berusaha untuk bangun sholat tahajud. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan mungkin istri dan anaknya tidak tahu kalau dia bangun malam. Tapi setelah dia melaksanakan itu, dia ceritakan ke sana kemari untuk mendapatkan sanjungan dan untuk mendapatkan pujian. Sama menghancurkan nilai ketaatan yang sudah kita kerjakan. Begitu banyak pintu-pintu setan untuk merusak amalan, maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali berusaha. Setelah berusaha untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas, angkat tangan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu dianugerahkan keikhlasan, ketulusan, barakallahu fikum. Ini yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla pertama dalam perniagaan kita bersamanya. Kalau kita ingin perniagaan ini dibayar, perniagaan ini disiapkan dengan nilai-nilai yang berlipat. Yang kedua juga lebih ringan dari yang pertama, yaitu kita belajar tuntunan, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya, bagaimana tuntunan beliau dalam membaca Al-Qur'annya, bagaimana tuntunan beliau dalam bersedekah, bagaimana tuntunan beliau dalam semua ketaatan. Kita mencoba belajar tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu kita bangun perniagaan dengan tidak keluar dari tata cara Rasul alaihi salatu wassalam berniaga bersama Allah Azza wa Jalla. Tidak keluar dari contoh dan teladan Nabi kita alaihi salatu wassalam berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja kita menuntut kemerdekaan dan ingin lepas dari konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan beliau berniaga dengan Allah azza wa jalla, jangan kita mengharapkan laba yang banyak. Walaupun kita telah mengorbankan tenaga pikiran, kita korbankan istri dan anak kita, kita korbankan harta benda kita, jangan bermimpi kalau kita sampai salah jalur dan salah berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, jangan bermimpi kita akan bisa meraup nilai dari Allah. Kita masih mengingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tiga orang yang pertama kali dinyalakan baginya api neraka. Mereka adalah bukan para preman-preman di pasar, bukan orang-orang yang tidak pernah tahunya, tidak pernah tahu rumahnya Allah, bukan para perampok-perampok, bukan para pembegal, bukan para pencuri atau pemabuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah melakukan amalan besar. Satu, telah berjihad. Dua, telah belajar ilmu. Tiga, telah mengeluarkan harta bendanya untuk bersedekah. Semuanya gagal. Semuanya tidak dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan hukuman datang buat mereka. Apa yang tidak ada? Apa yang menyembelih mereka-mereka yang beramal besar ini? Mereka disembelih oleh ar-riya'u, karena ingin pamer di dalam beramal. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segenap saudaraku, kaum muslimin, pertama kali yang harus kita masukkan ke dalam hidup kita ini, bahwa kita sedang berniaga dengan Allah. Allahu Azza wa Jalla telah menyiapkan bayaran yang sangat mahal. Ketiga, bahwa dalam perniagaan ini benar-benar tampak modal yang keluar dari kita, tapi bayarannya adalah mahal. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dalam perniagaan ini hanya dua. Pertama, jangan engkau berniaga mengharapkan dunia padanya. Kalau engkau berniaga dengan Allah mengharapkan dunia, kegagalan fatal. Kedua, jangan keluar dalam perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dari konsep berniaga yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangan membuat cara, jangan membuat-buat, jangan mengada-ngada. Kita harus sejalan sesuai dengan konsep perniagaan Rasul alaihi salatu wassalam bersama Allah Azza wa Jalla. Beliau telah memetik hasilnya di dunia dan beliau memetik hasilnya kelak di akhirat. Inilah yang diteladani oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam perniagaan mereka bersama Allah Azza wa Jalla. Ini pula yang diteladani oleh generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Kita punya peluang di dalam hidup untuk bisa mengejar mereka. Mereka telah dibayar dalam perniagaan besar mereka itu di dunia dengan surganya, dengan ridhanya Allah Azza wa Jalla, dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, dan kelak akan dibayar dengan surganya Allah Azza wa Jalla, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kesempatan, kita punya peluang, dan yang membukakan peluang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah masukkan, berikan peluang untuk bisa mengejar mereka-mereka yang telah berhasil dalam perniagaannya bersama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Berarti kita tidak boleh, kalau ingin berhasil sekarang ini berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, dibayar di dunia dan juga akan dibayar di akhirat dengan harga yang sangat mahal, jangan kita keluar dari teladan-teladan yang sudah berjalan di atas konsep yang lurus yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kapan saja kita keluar dari konsep berniaga tersebut, keluar dari jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kegagalan, walaupun kau telah berkorban nyawa, walaupun kita telah berkorban harta, tenaga dan pikiran, kalau kita keluar dari konsep perniagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari majlis ini saya mengajak. Saya belum menyebutkan nilai dan harga besar setelah surganya Allah Azza wa Jalla, yaitu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Namun kita harus tanamkan pada diri kita sendiri bahwa dimanapun kita berada, kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Semua kelelahan, semua kecapean, dimanapun kita berada, di rumahnya Allah, di rumahnya kita, di tempat pekerjaan kita, kalau kita benar-benar melaksanakan ketaatan dan tugas dari Allah Azza wa Jalla, maka jangan mengharapkan sanjungan dan pujian. Kita akan gagal. Dunia kita akan dapatkan, namun di akhirat akan dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Adapun insyaallah harga yang mahal setelah surganya Allah Azza wa Jalla, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.